muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita, kesempatan untuk mendatangi salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya penuh dengan keberkahan, disambung dengan sholat subuh berjamaah, disambung lagi dengan majelis atau kajian seperti ini, yang mana berbagai macam kenikmatan inilah yang seakan-akan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang tentunya yang semacam ini wajib untuk kita syukuri bersama. Karena banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang belum mendapatkan kenikmatan-kenikmatan besar semacam ini di tengah-tengah kita. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa pada hari-hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang mulia, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih telah mengatakan, syahrun yughfalu anha kathirun minan nas. Ini adalah satu bulan yang banyak sekali manusia, banyak sekali dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalai untuk memanfaatkannya. Demikian pula bulan Sya'ban inilah yang telah disabdakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syahrun turfa'u fihal a'mal. Ini adalah satu bulan yang amalan-amalan soleh kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat Allah jalla wa ala diangkat ke atas langit. Wa ana uhibbu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan aku suka, an turfa'a amali wa ana shaim. Aku suka apabila amalan-amalanku tersebut diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi aku berpuasa. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menggapai keutamaan yang ada di bulan Sya'ban ini, yang mana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan-amalan soleh kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala full satu bulan ini. Kalau yang kita ketahui biasanya hari-hari di mana amalan tersebut akan diangkat adalah hari Senin dan hari Kamis. Tapi khusus di bulan Sya'ban ini setiap harinya akan diangkat amalan soleh apapun bentuknya. Walaupun kita sekedar hanya misalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengucap astagfirullahaladzim, hanya mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir-zikir yang ringan, amalan-amalan soleh tersebut akan segera diangkat oleh malaikat-malaikat Allah kepada Allah Jalla wa'ala yang berada di sisinya. Khawati fillah ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari kebiasaan para ulama kita terdahulu bahwa ketika mereka memasuki bulan Sya'ban adalah kathratu qira'atil Qur'an. Di antara amalan mereka adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ini salah satu cara bagaimana kita bisa meraih atau menggapai keutamaan yang sangat besar di bulan ini, sebelum kita nanti menuainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balighna Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, kita akan tuai hasil-hasil dari amalan-amalan soleh kita yang dilakukan pada bulan Sya'ban ini. Semakin sering kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala semakin mudah kita memanfaatkan waktu-waktu untuk menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tapi semakin jarang di bulan ini kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka akan sulit juga di bulan Ramadan tiba-tiba kita ingin menghatamkan Al-Qur'an, ingin menghabiskan waktu untuk mempelajari Al-Qur'an atau hanya sekedar belajar Al-Qur'an, itu akan sulit. Jadi butuh latihan. Di bulan Sya'ban inilah kita melatihnya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an, kesempatan emas kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'an di bulan Sya'ban ini. Kenapa Al-Quran yang begitu difokuskan oleh para ulama kita, oleh para sahabat, bahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karena memang Al-Quran ini satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kitab suci Al-Quran berbeda dengan kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi sampai hari kiamat Al-Qur'anul Karim tidak akan berubah sedikit pun. Akan dijaga dengan maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya pergeseran lafaz sedikit pun, satu huruf pun. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam satu perintahnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'an." Wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim. Jadi ini perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iqra'u," bacalah Al-Qur'anul Karim. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabihi, karena sungguh Al-Qur'an tersebut, bacaan-bacaan kalian tadi akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, penolong bagi kita. Jadi yang seharusnya na'udzubillah min dzalik, kita ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan siksa, mendapatkan azab di dalam neraka Allah wal iyadzubillah. Namun dengan biidznillah, izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, kemudian setelah itu dengan amalan-amalan soleh kita yang sedikit diantaranya usaha kita dalam mengisi bulan Sya'ban ini dengan membaca Al-Quranul Karim, maka bacaan-bacaan Al-Quran itulah yang bisa menjadi syafaat penolong sehingga kita diselamatkan dari siksaan api neraka. Demikian pula Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam yang menghasung kita semua untuk bisa senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena beliau menyatakan wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidaklah mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sekedar kita membaca alif lam mim saja sudah tiga huruf, dan satu hurufnya dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Jadi dalam alif lam mim saja sudah 30 kebaikan yang biidznillah taala akan kita dapatkan. Bagaimana kalau kita membaca dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, ada 20 huruf lebih di situ. Maka tidak ada yang menghalangi kita kecuali rasa malas yang akan terus diserang oleh syaitan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung bahwa seorang yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, keterbatasan dalam membaca Al-Qur'an, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yatata'u fi, dia adalah orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, tetap dihasung oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk serius, tetap fokus dalam membaca Al-Qur'anul Karim, falahu ajran, dia akan mendapatkan dua pahala, bukan satu pahala, dua pahala yang dijanjikan oleh baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pahala yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah pahala ketika dia memiliki upaya, memiliki usaha, mau walaupun dia tetap terbata-bata membaca Al-Qur'an, tapi dia tidak putus asa. Dia realisasikan sadar ataukah tidak sadar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wajahidu fillahi haqqo jihadih," berjuanglah untuk melakukan amal saleh dengan sebenar-benarnya perjuangan, sebenar-benarnya pengorbanan. Karena memang amalan ketaatan, ma'asyara muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya sangat membutuhkan yang namanya as-sabr, kesabaran. Kita mengerjakan sholat subuh berjamaah butuh sabar, atau mungkin sebelumnya kita isi dengan sholat lail, qiyam lail, salat tahajud ala kadarnya, itu juga butuh perjuangan. Amalan soleh apapun bentuknya, termasuk membaca Al-Quranul Karim, kita butuh meluangkan waktu, kita butuh fokus, kita butuh benar-benar serius dalam menggapai apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula Al-Qur'an inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-21. Kata Allah jalla wa ala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Qur'an itu kami turunkan kepada satu gunung, maka niscaya kalian akan mendapati, niscaya kalian akan melihat Al-Qur'an itu bisa menjadikan gunung tadi yang kokoh seperti itu tunduk sekaligus terpecah belah. Hancur gunungnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat kokohnya seperti itu karena turunnya Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelas gunung saja bisa hancur, bisa terpecah belah karena Al-Qur'anul Karim. Maka ayat ini seakan-akan mengingatkan kepada kita, hati kita ini, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidaklah lebih keras dari gunung. Hati kita ini tidaklah lebih gelap dari gelapnya malam. Gunung saja bisa tunduk, gunung saja bisa terpecah belah karena Al-Qur'anul Karim. Maka lebih-lebih lagi hati kita. Maka jangan putus asa membaca Al-Quran rutin, tapi kenapa kok masih jalan kemaksiatan, jalan dosa, jalan keharaman dan yang seterusnya. Jangan putus asa, tetap Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran. Karena ini merupakan salah satu cara terbesar agar kita bisa mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Demikian pula kita akan dengan izin Allah menggapai keutamaan yang berada di bulan Sya'ban ini. Khotifillahi ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia, "Walau anna Qur'anan qutti'at suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta." Kalau seandainya ada satu jenis bacaan yang mana bacaan tersebut bisa memecah belah langit, bisa memporak-porandakan bumi, bisa kullima bihil mauta, membangkitkan orang-orang yang telah wafat. Jadi tiga hal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada satu bacaan yang bisa menghancurkan langit, yang bisa menghancurkan pegunungan, yang bisa memecah belah, memporak-porandakan dunia ini dan seisinya, lebih-lebih lagi bisa membangkitkan orang-orang yang telah wafat, itulah Al-Qur'anul Karim. Betapa besar, betapa agungnya Al-Qur'anul Karim. Sekeras apa hati kita, segelap apa hati kita, sehingga kita mungkin merasa minder, merasa putus asa untuk dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Jangan. Tetap usahakan. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah untuk senantiasa beramal soleh, khususnya berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim dengan sebenar-benarnya pengorbanan. Khawati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula kiat agar kita bisa menggapai keutamaan di bulan Sya'ban, selain kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'an, adalah dengan memperbanyak ibadah puasa. Karena ibadah puasa itulah yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mensifati keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Sya'ban. "Aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperbanyak puasa seperti yang beliau lakukan di bulan Sya'ban." Hampir-hampir satu bulan penuh beliau isi dengan ibadah siam, ibadah puasa. Kalau kita bicara tentang keutamaan puasa, sudah terlalu banyak dan terlalu sering. Bagaimana puasa itu bisa menjaga seorang dari api neraka sejauh langit dan bumi, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat 70 kali lipat antara langit dan bumi. Saking puasa ini bisa memberikan dampak positif pada seorang yang melakukan ibadah tersebut. Demikian pula di akhirat kelak, di antara keutamaan orang-orang yang rutin menjalankan ibadah shaum ini, ibadah puasa ini, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan satu pintu khusus bagi mereka yang rajin melakukan ibadah puasa. Pintu itulah yang dinamakan dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan yang tidak akan memasuki pintu itu kecuali mereka as-saimun, orang-orang yang sering berpuasa. Dan ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah puasa tersebut kita lakukan tentunya dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan pahala ganjaran darinya jalla wa ala, kita pun bisa mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam satu riwayat yang ternukil dari beliau, diriwayatkan dari beliau, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka niscaya kalian akan terjaga nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali hal-hal yang menjadi faedah, menjadi manfaat, menjadi dampak positif apabila kita senantiasa melakukan amalan-amalan soleh secara umum, demikian pula ibadah puasa secara khusus. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, demikian pula di antara amalan soleh yang bisa kita lakukan khususnya di bulan Syaban ini, yang dengannya kita harapkan bisa menggapai keutamaan bulan Syaban tersebut, adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak untuk mengeluarkan bahagian dari harta kita. Karena apa yang terkait dengan sedekah ini, setiap pagi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun kemudian mengeluarkan doanya, ya Allah berikanlah talafan, kerugian untuk orang-orang yang menahan harta bendanya, ya Allah berikanlah lipat gandaan pahala, lipat gandaan imbal timbal balik bagi mereka yang mengeluarkan hartanya. Jadi masing-masingnya akan mendapatkan dari doa malaikat. Dan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ketahui ma'asyarul muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah tidaklah dengan harus dengan harta yang berlimpah. Sedekah dengan apa yang kita mampu. Yang paling penting adalah an-niyah, niat kita. Innamal a'malu binniyat. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intisari dari amalan itu adalah niatnya. Mungkin ini yang jarang kita sadari, bahwa ketika kita melakukan pekerjaan sehari-hari, mencari ma'isyah untuk keluarga, kemudian gaji kita tersebut, uang kita tersebut dipakai oleh anak istri kita untuk makan, itu hakikat dari sedekah. Asal kita niatkan, kita mencari ma'isyah, kita mencari nafkah, ini untuk memberikan kebaikan pada anak dan istri kita, untuk memberikan nafkah kepada mereka. Jadi gak perlu kita jauh-jauh untuk mencari orang yang agak sulit ekonominya di luar sana. Kita tinggal meniatkan bahwa setiap pagi istri kita, anak-anak kita makan sarapannya, siangnya nanti dia makan siang, malamnya dia makan malam, belum cemilan-cemilan, belum minumannya dan yang lainnya. Itu semua kalau seandainya kita niatkan sebagai amalan soleh, itu adalah bentuk nafkah, bentuk sedekah terbesar. Tapi yang paling banyak dilakukan oleh manusia saat ini adalah melalaikan hal tersebut. Seakan-akan itu adalah satu rutinitas biasa, satu adat kebiasaan, yang saya kewajiban sebagai suami memberikan nafkah kepada anak istri saya, sudah. Tidak menghadirkan niat bahwa ini adalah sedekah. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, luqmatuka li akhika, satu suapan yang engkau berikan kepada istrimu sedekah, ternilai sedekah. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh membayangkan sedekah itu harus ke sana ke sini, ke arah rumah ini, rumah itu dan yang seterusnya, tidak. Di dalam rumah kita sendiri kita akan bisa mendapatkan pahala sedekah yang berlipat ganda ketika kita meniatkan hal tersebut. Innamal a'malu binniyat. Sama seperti contoh kecil yang lainnya, ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita memakai sendal alas kaki yang kita mulai dari kaki kanan kemudian kita pasang sendal tersebut ke kaki kiri. Kalau kita niatkan itu adalah satu hal yang mencontoh apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan ternilai sebagai satu amalan saleh. Tapi kalau kita anggap itu adalah hal biasa, satu rutinitas, tidak akan ternilai. Demikian pula ketika kita contoh kecilnya masuk ke dalam musola ini, masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mendahulukan kaki kanan, keluar dengan mendahulukan kaki kiri, tinggal kita hadirkan niat. Niatnya adalah mengamalkan apa yang telah disabdakan, apa yang telah dianjurkan, apa yang telah dilakukan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang apa yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang telah difirmankan olehnya subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada panutan yang terbaik, contoh yang terbaik untuk menjalani kehidupan kalian dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak kalah pentingnya amaliyah yang terakhir yang dengannya biidznillah taala, dengan izin Allah kita bisa menggapai keutamaan di bulan Syaban ini, adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain dengan niat mengamalkan amalan-amalan saleh, karena sungguh disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalimatani habibatani ilar rahman takilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang mana dua kalimat tersebut sangat ringan untuk diucapkan lisan-lisan kita, berat timbangannya kelak, timbangan amal solehnya berat di akhirat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu saja kita ulang-ulang. Kalau mungkin itu pun sulit bagi kita, mungkin juga masih berat di lisan kita, ucapkan istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta ampun beristighfar satu hari 70 kali, bahkan dalam satu riwayat 100 kali. Maka kita jauh lebih utama lagi, harus lebih dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain untuk meniatkan amalan soleh, berzikir juga kita niatkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari godaan-godaan syaitan. Iblis, bala tentaranya itu tidak akan berputus asa, terus akan menggoda manusia dari arah depan. Ketika dia gagal, akan mereka coba dari arah belakang. Ketika gagal, dicoba lagi dari arah kanan. Gagal arah kiri, gagal arah atas, gagal arah bawah, gagal lagi ke arah depan lagi kembali. Demikian syaitan itu tidak akan pernah berhenti, berputus asa dari menggoda Bani Adam. Sampai-sampai nanti Bani Adam targetnya apa? Sampai kepada satu titik yang namanya su'ul khatimah wal'iyadz billah. Itu targetnya syaitan, baru dia berhenti, baru mereka berhenti dari menggoda anak cucu Adam. Maka bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga istri-istri kita dari godaan-godaan syaitan, makar dan tipu dayanya? Perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk zikir yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah kita merutinkan adhkarus sabahi wal masa, zikir pagi dan petang. Paling tidaknya kalau kita tidak menghafalkan konteks yang panjang, cukup dengan membaca ayatul kursi setiap pagi dan petang. Pagi setelah subuh, petang setelah asar, sudah boleh membaca ayat kursi, dilanjut dengan kul huwallahu ahad 3 kali, dilanjut dengan kul a'udhu birabbil falak 3 kali, dilanjut dengan kul a'udhu birabbin nas 3 kali, sudah cukup. Baca untuk kita sendiri, baca di rumah-rumah kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu riwayatnya mengatakan, harizan minasyaitan, zikir-zikir tersebut bisa menjadi pelindung bagi seseorang dari godaan, makar, demikian pula tipu daya syaitan, iblis dan bala tentaranya. Kita tidak perlu membahas membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya 100 kali subhanallah bihamdi. Membaca selawat. Salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam juga termasuk bahagian dari zikir pagi dan petang yang dianjurkan oleh beliau. 10 kali pagi hari setelah subuh seperti ini, dan 10 kali di petang hari, sore hari setelah sholat asar. Dan banyak sekali rincian-rincian lainnya terkait dengan zikir. Kalau seandainya kita ingin merinci dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, tidak ada kesanggupan pada diri kita untuk menghidupkan zikir-zikir tersebut karena kelemahan iman yang ada pada diri kita. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, inilah beberapa amalan yang dengannya kita memohon kepada Allah subhanahu wa taala untuk bisa menggapai keutamaan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepadanya agar diberikan kesempatan untuk bisa menemui bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, yang mana pahala-pahala seorang hamba akan dilipat gandakan dengan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan-keutamaan yang lain semoga bisa kita rasakan di bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan subuh hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk segenap muslimin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.